Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa sampai pada malam terakhir di bulan Ramadan ini. Kita jumpa lagi pada episode terakhir dari program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Subuh dini hari ini kami akan menelaah ayat-ayat yang terkandung, yaitu mulai dari ayat 196 dan insya Allah kita bisa tuntaskan sampai pada ayat 200 dari Surah Ali Imran ini. Ya, dalam ayat-ayat ini akan dijelaskan tuntunan mengenai umat muslim supaya jangan terbawa oleh kemewahan yang diperoleh orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai agama. Dan saya ditemani Majelis Taklim Muslimat Al-Karim Bintaro dan juga Majelis Taklim Al-Hidayah Depok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sudah menemani saya di sini. Terima kasih ya Ibu ya di malam terakhir ini. Juga Pak Quraisy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada penghujung surah Ali Imran. Mudah-mudahan tahun depan kita sampai pada awal dan penghujung Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Quraisy. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubal ladina kafaru fil bilad. Kita lihat terjemahannya sepintas dulu. Janganlah kebebasan bergerak dari orang-orang kafir memperdaya kamu. Apa maksudnya ini? Kita lihat ayat-ayat yang lalu. Ayat-ayat sebelum ini dalam episode yang lalu kita sudah ada jelaskan bahwa ada ulul albab. Ulul albab itu yang melihat persoalan sampai intinya, bukan hanya sampai kulitnya. Ada orang cuma lihat kacang, dia enggak lihat bijinya. Ya kan? Nah, ulul albab itu yang melihat kulitnya terus tembus ke isinya, tembus ke bijinya yang terdalam. Nah, ada orang yang lihat lahir, fenomena saja. Oh itu dia kaya tuh. Oh itu dia berpergian bebas. Hari ini di sini, besok di sana. Enaknya ya. Ada yang berkata begitu. Nah, ayat ini memperingatkan. Jangan kamu terperdaya dengan kebebasan bergerak orang-orang kafir di negeri ini. Oh itu tajir itu. Ya. Ya itu kesiannya miskin. Sudah sholat masih miskin. Dari dulu ini ada dan sekarang banyak. Nah, Al-Quran mengingatkan, jangan kamu terpengaruh. Mengapa ya Allah jangan terpengaruh? Dijawabnya, la yughrannaka alladziina kafaru bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masiir. Itu kesenangan yang gampang diperoleh, gampang perginya. Dan karena mereka kafir, nah, kafir sekali lagi saya ingin tekankan, kafir itu bukan hanya orang yang tidak percaya Islam. Kafir itu semua atau semua orang yang melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama itu namanya kafir. Saya sudah berapa kali dalam episode-episode yang lalu mengingatkan bahwa orang kikir itu dalam bahasa Al-Quran kafir. Yang memecah belah itu kafir, yang korupsi itu kafir, yang menghina orang kafir, yang memecah belah persatuan kafir. Itu bahasanya Al-Quran. Nah, jadi waktu di sini dia berkata, la yaghurrannaka alladziina kafaru fil bilad, alladziina kafaru siapapun. Karena bisa jadi nanti ada orang namanya dia mengaku Islam tapi nilai-nilainya kegiatannya tidak sejalan dengan Islam. Bisa saja juga dia itu bebas bergerak dan diperingatkan. Jangan. Okay. Kenapa mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad? Itu kesenangan sementara. Cepat datangnya, cepat perginya. Lalu tempat tinggal mereka nanti setelah kematiannya di jahanam, dan itu ayunan yang paling buruk. Aduh, dia namai ayunan. Ya, kita pernah dengar itu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mahd itu ayunan. Mihad juga ayunan. Itu ayunan, seakan-akan dicemoohkan. Ya memang sekarang dia ayun-ayun, tapi nanti dia ayun-ayun juga di neraka. Oke. Sekarang kita timbul pertanyaan supaya kita jangan mengeneralisir. Masyarakat Islam ketika itu masyarakat baru. Hijrah dari Mekah tidak boleh bawa harta. Jadi harus terpaksa, kan tidak punya harta ya. Orang-orang di Medina itu pedagang-pedagang. Kaya-kaya. Apalagi orang kafirnya. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau memang mereka itu masyarakat baru, jangan membandingkan dirimu dengan masyarakat yang sudah lama maju. Kita kalau di Indonesia ini merdekanya baru berapa tahun, di Amerika sudah berapa tahun. Satu. Ada hal kedua yang kita perlu ingat supaya kita tidak terpengaruh. Ada orang-orang yang mencari harta, yang mencari kedudukan dengan cara yang tidak benar. Oh, mereka memang enak, tapi ya dia korupsi. Ya kan? Mereka memang enak karena memang dia tidak mengenal halal dan haram. Dia tidak mengenal norma-norma. Kalau kamu mengenal norma-norma, tidak semua kegiatan kamu bisa lakukan. Jadi wajar kalau kamu, wahai umat Islam, lebih memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibanding mereka. Karena mau begini, enggak boleh. Mau begini, enggak boleh. Itu dua, itu yang diingatkan di sini. Yang ketiga, dan ini yang terpenting. Mereka itu kerja keras, kamu cuma doa. Jadi wajar dong kalau ini. Mereka itu kerja keras, belajar. Mereka itu kerja keras, membanting tulang. Kamu tidak. Jangan lantas berkata ini. Ya kan? Mereka punya network, punya jaringan. Kamu tidak. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa perbedaan itu hanya disebabkan karena mereka melanggar. Boleh jadi juga ada di antara mereka yang tidak melanggar. Nah, dan jangan juga beranggapan bahwa orang yang sudah bekerja keras otomatis dia bakal kaya. Ya kan? Nah, ini tentu. Jadi jangan terpengaruh, jangan hanya lihat depannya. Saya urunlah, jangan diperdaya kamu oleh itu. Banyak faktor yang kamu harus lihat. Kamu jangan lihat yang nyata, cari dalam-dalamnya, kedalamannya apa. Jangan juga berkata selama kafir pasti kaya. Tidak. Kita di Indonesia ada orang berkata orang Cina kaya-kaya. Makanya orang Cina yang miskin loh. Hah? Katanya kalau non-muslim miskin. Kaya. Banyak non-muslim yang miskin, yang kotor. Ya kan? Nah, jadi harus lihat ke kedalaman. Nah ini yang diperingatkan. La yaghurrannaka alladzina. La yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Saya kira sementara itu. Kita lanjutkan lagi, masih tentang kita ajakan supaya jangan kita terperdaya oleh kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai agama. Setelah jeda berikut, kami akan kembali lagi. Al-Misbah dengan menyimak uraian dari Bapak Qurai Shihab. Baik, kita lanjutkan. Lanjutan ayat menyatakan lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, Saya dalam salah satu episode pernah menjelaskan apa itu takwa. Takwa itu pada mulanya berarti menghindari. Orang yang menghindari bencana, orang yang menghindari siksa Allah, itulah yang dinamai bertakwa. Orang yang menyesuaikan diri dengan perintah Allah. Allah memerintahkan bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kalau tidak bersih, sakit. Menghindari dari penyakit, itu takwa. Ya kan? Orang yang bertakwa ini bagi mereka sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka itu kekal di dalamnya. Ah, kita lihat. Kalau kesenangan duniawi, kesenangan sementara. Yang boleh jadi dalam kesenangan itu diikuti oleh kegelisahan, diikuti oleh penyesalan. Banyak kan yang begitu ya? Tetapi kalau yang di sorga itu kesenangannya kekal. Tidak disertai dengan penyesalan, tidak disertai dengan rasa takut, tidak disertai dengan kesedihan. Kalau yang sekarang boleh jadi memang kita lihat senang-senang, tapi dia takut juga. Ya kan? Pakai. Nuzulan min indillah. Nuzul. Nuzul itu artinya hidangan yang disiapkan buat tamu. Kalau hidangan, kalau ibu di rumah menyiapkan hidangan buat saya, itu beda dengan kalau hidangan buat tamu. Ya kan, kira-kira begitu ya? Ya. Oke. Ini hidangan Allah beranggapan, Allah menyatakan bahwa orang yang bertakwa yang datang kepadanya itu adalah tamunya Allah. Sebabnya orang haji dinamai tamu-tamu Allah. Nah, orang yang ke sorga tamunya Allah. Allah siapkan buat dia hidangan. Hidangan dari sisi Allah. Nah, kita bisa siapkan hidangan. Kita katakan begini. Oh ada tamu mau datang. Siapkan hidangan. Oke deh. Biar saya beli dari warung itu. Beda dengan kalau ibu sendiri yang masak. Iya kan? Nah, ini dia katakan hidangan dari sisi Allah. Ini hidangan Allah nih. Yang maksudnya ayat ini. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu baik. Saya tidak ingin menerjemahkan ini lebih baik, tapi baik. Karena dikatakan lebih baik, yang lain juga baik. Ya, hanya ini lebih baik. Padahal tidak bisa dibandingkan baiknya dunia dengan baiknya akhirat. Tidak bisa dibandingkan baiknya kesenangan orang kafir dengan baiknya kesenangan orang beriman. Ya toh jadi baik, bukan lebih baik. Itu baik untuk orang-orang yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ahli alkitabi la may yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Nah, ini ada satu hal nih yang kita harus tahu. Al-Qur'an itu tidak mengeneralisir. Di ayat-ayat surah Ali Imran ini banyak sekali kecaman kepada ahlul kitab, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dia menyembunyikan kebenaran, dia menipu, dia banyak sekali. Tapi Al-Qur'an selalu kalau berbicara tentang mereka itu selalu menggarisbawahi bahwa mereka itu tidak sama. Jangan pernah berkata semua orang kafir itu buruk. Ya, agamanya kita tidak setuju. Tapi boleh jadi mereka ada di antara mereka yang lebih jujur dari kita. Iya kan? Jangan berkata bahwa mereka itu tidak punya akhlak. Boleh jadi ada yang akhlaknya bisa lebih bagus dari orang muslim. Al-Quran tidak mengeneralisir. Nah, di sini dia katakan begini. Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sesungguhnya ada dari ahlul kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani itu, yang percaya kepada Allah, percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu, percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka, percaya pada dan la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka itu tidak mengganti ayat-ayat Allah dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu yang diganti Karena ayat-ayat Allah yang diganti dengan sesuatu apapun itu nilainya sedikit. Ya, Pak? Saya jelaskan. Buku atau pensil harganya rendah dibanding dengan berlian. Ya. Oke. Jauh bagus. Kalau saya mau ganti ayat-ayat Allah, saya tafsirkan ayat-ayat Allah bukan dengan penafsirannya yang sesuai, tapi saya digantikan dengan berlian. Berlian ketika itu harganya terlalu murah. Harga ayat-ayat Allah itu sorga. Kurang dari sorga saya gak mau. Ya kan? Itu artinya. Jadi, ya seteru nabi ayat. Ada mereka itu tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yang kecil, betapapun besarnya harga itu. Kecuali kalau sorga. Ya. Ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Mereka itulah yang mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka. Sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Saya kira itu ya. Ya. Kami akan lanjutkan pembahasan ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran ini setelah jeda berikut. Morgana, dan sebaiknya jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Berikutnya kita simak lagi penjelasan Bapak Quraiz. Baik, kita lanjutkan. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Kalau perhitungannya cepat, tentu ganjaran dan balasannya cepat juga. Ada orang-orang Islam barangkali yang ini, waduh masih lama nih kita baru dapat itu. Hei, jangan anggap lama, cepet tuh. Ya kan? Kita aja sekarang ini rasanya cepet sekali ya. Hah? Tahun lalu baru kemarin rasanya. Ya. Nanti di hari kemudian orang merasa tinggal di dunia ini cuma sehari. Innallaha sari'ul hisab. Jadi kalau kamu sekarang melihat itu mereka hebat ini dan kamu belum memperolehnya, yakinlah bahwa sebentar lagi kamu peroleh lebih baik dari. Karena apa? Allah maha cepat perhitungan. Nah. Ada lagi orang, kita lihat makna lain dari ini. Ada lagi orang begini, seringkali kita dengar itu. Ah, itu sih soal belakang itu gampang itu, masih lama, ya kan? Belum sampai giliran saya, masih banyak yang lebih dulu dari saya. Kalau Allah itu cepat perhitungannya, dalam arti kedua ini, dalam arti bahwa dia tidak membutuhkan waktu untuk melakukan perhitungan. Kalau manusia harus antri. Karena orang tidak bisa melayani satu orang dalam waktu yang bersamaan. Ini dulu, habis itu ini. Kalau Tuhan tidak. Dia tidak memerlukan waktu untuk melakukan perhitungan. Jadi cepat perhitungannya. Nah, setelah itu surah Ali Imran ini yang berbicara banyak tentang orang Nasrani, berbicara banyak tentang orang-orang munafik, berbicara banyak tentang orang-orang kafir, tentang perjuangan dan sebagainya, ditutup dengan firman Allah. Pesan umum sekarang, kapan dan dimanapun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita nih, ya kan? Apa itu? Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru, apa artinya isbiru? Sabar. Sabar itu punya makna bermacam-macam. Bisa berarti menahan. Bisa berarti batu karang. Bisa berarti tinggi dan luhur. Makna-makna ini dikandung oleh kata sabar. Sabar tidak bisa kalau tidak ditahan gejolak nafsu. Kalau Anda kesabaran itu berat, sulit. Tetapi kalau dilaksanakan, Anda mendapat ketinggian dan keluhuran. Itu sabar. Menahan gejolak nafsu untuk mendapatkan yang terbaik. Kita hidup, ada saingan kita. Jangan sampai dia juga sabar. Saya beri contoh. Sehari-hari saya sering dengan cucu saya begitu. Dia katakan, ayo menyelam di kolam renang. Siapa yang lebih lama di dalam? Ya. Itu tanding sabar loh. Ya. Nah, kita juga punya lawan. Dia juga sabar. Kita dituntut sabar. Nah, sabiru itu bukan lagi sabar dengan diri sendiri, tetapi bersabarlah menghadapi kesabaran orang. Siapa yang lebih panjang nafasnya? Ya kan? Itu artinya sabiru kalau menghadapi. Nah. Warabitu. Rabitu itu terambil dari kata rabata, mengikat. Nafsu ini selalu mau keluar. Ya. Ikat dia. Satu. Rabitu juga itu berarti kalau yang diikatkan itu tetap, tidak bergerak dia. Ya. Oke. Menetaplah di dalam markas kamu. Itu sebabnya penjaga-penjaga perbatasan itu dinamai orang-orang yang melakukan ribat. Dulu pasukan berkuda itu kalau dia sudah sampai di markasnya, dia ikat kudanya. Apa maknanya ini? Hei, kamu juga harus siap selalu menghadapi musuh. Kalau sudah hadapi dia, sabar. Tapi kalau belum kamu hadapi dia, kamu siap. Nah, musuh itu banyak loh. Banyak. Harus selalu siap menghadapi itu. Orang yang kita sekarang, kalau kita katakan musuh kita, misalnya kebodohan. Ya, kita harus tetap teguh untuk menghadapi mereka. Itu yang dimaksud dengan rabb itu, baru ditutup itu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah secara umum, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang peroleh keberuntungan, mudah-mudahan kamu memperoleh apa yang kamu harapkan. Amin. Tidak bisa seorang memperoleh apa yang diharapkan kalau tidak sabar. Itu akhir ayat kita ini. Dan kesabaran mutlak diperlukan kapan dan di mana saja. Saya kira itu. Alhamdulillah, hari ini tuntas pembahasan ke-200 ayat dari Surah Ali Imran. Dan tidak lengkap pembahasan kalau tidak ada tanya jawab. Untuk itu kami akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab setelah jeda berikut. Di studio dengan Bapak Kurai Sihab, dan sudah ada yang mau bertanya, silahkan Pak. Ustaz Kurai Sihab yang kami cintai, pertanyaan kami adalah, di bulan Ramadan umat Islam tampak dekat dengan Al-Quran, tetapi setelah Ramadan biasanya tidak dekat lagi. Bagaimana sebenarnya jadi maksud dengan hidup dalam naungan Al-Quran? Terima kasih. Dekat tidak dekatnya itu lebih banyak berkaitan dengan lingkungan seseorang. Ya kan? Orang yang selalu kita lihat dekat. Orang yang selalu kita pikirkan dekat. Nah, di bulan Ramadan, lingkungan kita itu lingkungan agamis. Rame-rame, orang keluar pergi terawih, subuh masjid-masjid penuh, di mana-mana ada tadarus. Habis itu lupa, ya jauh lagi. Itu persoalannya. Jadi kalau mau terus dekat, ciptakan terus lingkungan itu. Ya kita himbau misalnya TV, ini baru selesai Ramadan, kembali lagi ke yang dulu. Itu persoalannya di situ. Ya toh? Kalau mau hidup dalam lingkungan Al-Quran, selalulah dekat kepada Al-Quran. Dekatkanlah Al-Quran pada Anda. Saya kira itu ya. Okay. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Dalam ayat ini dan ayat-ayat lain, kita temukan larangan. Teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita percaya bahwa Rasulullah adalah maksum atau terbebas dari dosa. Apa arti sifat maksum bagi Rasul? Terima kasih. Maksum, terpelihara, keterpeliharaan dari dosa. Yaitu, Rasul tidak mungkin berdosa. Tapi kita lihat, ulama-ulama berbeda faham tentang keterpeliharaan Rasulullah itu. Apakah juga terpelihara dari kesalahan yang bukan dosa? Satu persoalan. Seperti misalnya, beliau suatu ketika memberitahu, kalian tidak perlu mengawinkan pohon korma. Itu bakal tumbuh sendiri. Akan berbuah. Ternyata tidak demikian. Salah di sini atau tidak? Salah, ya kan? Nah, itu ulama lantas berkata, keterpeliharaan dari dosa, keterpeliharaan dari menyampaikan informasi yang berkaitan dengan agama. Bukan tidak lupa, bukan tidak, itu saya kira ya. Tujuannya agar kita yakin bahwa apapun ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar, tidak salah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan dunia, ya bisa saja ada perkembangan, ya kan? Rasulullah mengajarkan kita makan obat-obat tertentu, ya. Tetapi boleh jadi kan ada perkembangan sesudah itu, ada obat yang lebih baik, ambil aja obat yang lebih baik. Oke, okay, oke. Okay. Satu lagi, Ustaz Gurats yang saya hormati. Seperti yang Ustaz katakan tadi, kita berusaha untuk mengikat di antaranya hawa nafsu ya Ustaz ya. Itu bagaimana kalau seandainya kita menahan untuk penampilan atau untuk apa kita pergunakan untuk yang lain. Apakah itu juga termasuk menahan hawa nafsu, tapi di samping itu apakah bakhil pada diri sendiri Pak Ustaz? Iya. Kita disuruh berpenampilan indah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu ke masjid, setiap kamu sujud. Nah, tetapi jangan melampaui batas. Ya. Gitu. Seorang bertanya, orang mau indah itu bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik, mencintai kecantikan. Nah, jangan kikir pada diri Anda. Tuhan senang melihat anugerahnya pada seseorang. Itu terlarang. Ada satu orang mampu pakai berlian, dia tidak pakai berlian, pakai aja berliannya. Iya kan? Tetapi jangan sombong. Jangan pakai itu di tempat orang-orang miskin. Jangan buat pamer. Tapi kalau sudah pada tempatnya, silahkan. Itu namanya waktu memakai di tempat orang-orang miskin atau yang bukan pada tempatnya. Kalau ada keinginan untuk memakainya, itu nafsu. Tekan dia, sabar. Iya. Saya kira begitu, Bu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Iya. Sesi tanya-jawab ini akan kami lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan langsung saya menuju penanya. Silakan. Tadi disebutkan bahwa orang kafir adalah orang yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan diancam dengan neraka jahanam. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak sejalan dengan tuntunan agama, baik muslim maupun non-muslim. Apakah itu semua akan masuk neraka, Pak Ustaz? Terima kasih. Wallahu'alam. Saya tidak berani berkata semua masuk neraka. Neraka, sorga, hak prerogatif Allah. Itu sebabnya saya berkata diancam. Ya kan? Kenapa kita berkata diancam? Karena di sini berkata ada ancaman. Ya toh? Diancam. Tapi apa nanti masuk semua atau sebagian aja atau ini, Allah yang tahu. Kita tidak bisa berkata kamu masuk neraka, kamu masuk surga, tidak ada. Ya? Okay. Berikutnya. Disebutkan bahwa orang-orang kafir maju karena mereka bekerja keras dan membangun network. Apakah kebaikan-kebaikan mereka juga dihargai di sisi Allah? Mohon penjelasannya Pak Quraish, terima kasih. Dihargai di sisi Allah, jelas. Ha? Tetapi bagaimana bentuk penghargaannya itu berbeda-beda. Ya kan? Boleh jadi dia mendapat nama baik, itu salah satu bentuk penghargaan. Persoalannya begini, saya kira perlu kita jelaskan ini. Ada orang yang tidak percaya pada Allah. Ya. Saya beri Anda contoh. Kalau Anda bekerja buat si A, wajarkah Anda menerima upah dari si B? Tidak wajar. Nah, ini sekarang kita bertanya pada itu. Anda lakukan itu untuk apa? Apakah Anda kaitkan kegiatan Anda dengan Allah atau tidak? Dia akan berkata, boleh jadi, oh iya dengan Allah. Allah yang mana? Pergilah tuntut ganjarannya di sana. Tapi kalau di dunia Allah beri, karena dia janji saya tidak menghilangkan, saya tidak menyanyiakan amal seorang yang beramal baik. Dia beri ganjaran di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti, oh bukan sama saya, pergi cari kau punya. Ya kan? Saya kira begitu. Oke. Ya, terakhir satu lagi. Di akhir ayat Al-Imran ini disebutkan bahwa kita harus dituntut bersabar dan memperkuat kesabaran. Yang ingin saya tanyakan di sini, kesabaran yang bagaimana, Bapak Ustadz? Terima kasih. Kesabaran yang bagaimana? Disesuaikan dengan objek yang kita hadapi. Nah, kita mari lihat. Sabar itu kan menahan gejolak nafsu untuk dapat yang baik atau yang terbaik. Kita lihat. Saya sudah pernah juga kemukakan di sini. Saya ulangi lagi. Ada yang maki. Sabar. Sabarnya bagaimana? Tahan. Jangan balas makian. Dia maki lagi. Sabar. Jangan tahan. Tahan gejolak nafsu. Maki lagi. Tunggu dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi ditahan. Sudah mau pukul dia. Atau sudah mau balas makiannya. Balas makiannya seperti makian dia. Kalau dia, oh Anda bodoh. Jangan terus, kamu bodoh. Baru tambah-tambah harus sabar. Sesuai itu. Maki lagi. Makian di ini. Mau pukul dia. Pukul dia, tetapi sabar. Jangan melampaui batas. Jadi masing-masing, jadi sabar itu dibutuhkan kapan aja. Tetapi harus disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Jelas ya? Okay. Ya, sekarang saya mau tanya soal menjual ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah? Karena sekarang pendapat di masyarakat itu kan sering menuding para ustadz itu tidak enak gitu ya, bahwa ustadz ini menjual ayat-ayat Allah dengan berceramah, dengan bertausiah gitu. Padahal menurut saya ya itu wajar saja ya, karena memang kehidupan juga dari situ gitu. Bahkan ada yang mengatakan ustadz itu tidak boleh sama sekali pakai fee gitu, karena itu berarti artinya menjual gitu. Apa itu, maksudnya? Itu saya kira tidak tepat. Orang-orang kan mau diberi sesuatu yang bermanfaat ya. Mau dapat ilmu misalnya ya. Itu membaliknya, untuk dapat ilmu itu perlu beli buku. Perlu tenang hidupnya, perlu tenang keluarganya. Dari mana tuh? Memangnya rezekinya dari langit. Ya jadi hanya memang. Jadi itu tidak dinamakan menjual ayat Allah. Menjual ayat Allah itu antara lain bahwa ini ada ayat karena Anda punya pesanan. Saya tafsirkan sesuai dengan pesanan Anda. Nah, itu namanya menjual. Jadi ya kan? Pesanan apa maksudnya? Sekarang misalnya begini, ada satu partai. Ya toh punya lambang tertentu. Saya terus ambilkan ayat Al-Quran yang kebetulan ada kata yang sesuai dengan lambang itu. Padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Itu namanya menjual ayat Allah. Ya kan? Itu misalnya contoh. Jadi jelas ya, staf boleh dong terima honor ya. Harus ya Pak Kurais. Baik Pak Kurais, alhamdulillah kita sudah tuntas dengan ayat ke-200 ini. Dan apa kesimpulan dari ya, kesimpulan kita barangkali yang pertama, bahwa jangan melihat yang lahir aja. Coba tembus ke di balik yang lahir. Yang lahir sering menggoda. Kalau yang muda-muda mau kawin, jangan lihat rupanya saja. Lihat di belakangnya, agamanya. Iya kan? Oke, satu. Yang kedua, ganjaran Tuhan dan balasan Tuhan ini pasti datang, dan itu cepat datangnya. Jadi jangan beralasan masih lama. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa hidup ini memerlukan kesabaran. Kesabaran dan ketabahan. Tanpa kesabaran, tanpa ketabahan, seseorang tidak mungkin meraih sukses. Satu lagi, barangkali dari ayat sebelumnya itu, jangan pernah mengeneralisir. Tidak ada bangsa yang memonopoli kebenaran, tidak punya salah. Tidak ada orang yang tidak bersalah selama dia manusia. Kalaupun mau mengecualikan boleh jadi Rasulullah, tapi ternyata juga kan ada kesalahannya tadi. Tidak ada. Jangan berkata itu semua jahat, itu semua baik. Itu saya kira tuntunan dari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Kurais Shihab. Alhamdulillah saya dan bahkan kita semuanya banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga saja bisa segera, harus nih ya, jadi segera kita amalkan semua ilmu yang kita dapat selama satu bulan penuh di bulan Ramadan ini. Dan menjadi ladang amal yang berbuah terus-menerus. Kami seluruh kerabat kerja Metro TV mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon maafkan kami semuanya. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meskipun mungkin takkan sempurna. aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau sang Maha Pengampun dosa, berikan